Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Yang bagaimana sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salat? Tartil atau bacanya cepat? Secara tartil. Ya, tartil. Baik. Apabila imam salah dalam bacaannya, apa yang dilakukan makmum? Betulkan bacaan imam. Kemudian membetulkan bacaan imam. Dan apabila makmum, apabila orang yang sholat merasakan gangguan setan ataupun waswas setan, apa yang dilakukan? Dia membaca Al-Qur'an kemudian memalingkan selain lagi Al-Qur'an. Meludas. Bertahun. Memalingkan kepada akhir dan meludak ke bawah rupanya 3 kali bertawud, kemudian meludah 3 kali ke sebelah kiri. Dan kita lanjutkan qala syekh rahimahullah taala ar-ruku'. ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر ورفع. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari membaca Al-Fatihah dan membaca surat, diam sebentar. Sakata sakitatan, diam sejenak, diam sebentar. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ala wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil iftitahi. Menurut cara yang sudah berlalu pada takbiratul ihram. Bahkan baru waroka dan bertakbir dan rukuk. Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada membaca, ya membaca, kemudian diam sebentar. Diam sebentar, kemudian mengangkat tangannya seperti yang sudah berlalu dalam kaifiyah ataupun mengatakan ketika takbiratul ihram. Ada berapa kaifiyah? Ada berapa sifat? Mengangkat kedua tangan? Ada tiga. Ada tiga. Bagaimana? Yang pertama bersamaan dengan tangan dengan takbir, ke yang kedua pakai tangan duluan kemudian takbir dari belakang, kemudian takbir duluan tangannya diikuti dari belakang. Oh iya, bagaimana? Mujib setuju? Nah, saya dengar. Yang lain. Baik, ada berapa kaifiah ataupun sifat mengangkat tangan? Ada dua, bagaimana? Setendang bahu dan setinggi daun telinga. Dan kaifiyah ataupun sifat mengangkat kedua tangan ketika takbir mau ruku seperti ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ada dua sifat, dua kaifiyah, dua cara, setinggi bahu dan setinggi dan daun telinga. Doib wa kabaro wa roka wa marobiha wa amarobihima al-musya sholatihi. Dan Nabi SAW memerintahkan dengan keduanya, takbir dan ruku, kepada orang yang sholatnya keliru. Faqala lahu, seraya Nabi SAW berkata kepadanya, innaha la tatimmus sholatu ahadikum hatta yusbigol wudu'a kama amarohullah nukot summa yukabbirullah wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allahu wa adina lahu fihi thumma yukabbir wa yarka' wa yadau yadaihi ala rukbataihi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi al hadith. Innaha, sesungguhnya tidaklah sempurna salat seseorang di antara kalian sehingga yusbighul wudu, menyempurnakan wudu, kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Summa yukabbirullah, kemudian bertakbir, membesarkan Allah, wa yahmaduhu, dan memujinya, wa yumajjiduhu, dan memuliakannya. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Mimma 'allamahullah, dari apa-apa yang Allah telah mengajarkannya. Wa adina lahu fihi, dan diizinkan baginya padanya. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir, wa yarka', dan ruku. Wa yadau yadaihi 'ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi, sehingga tenang ruas-ruas tulang belakang dan lurus. Dan diperhatikan di sini, dan ruku, setelah bertakbir meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ya, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut. Jadi jangan tangannya di atas lutut, ya, di atas lutut atau di bawah lutut, tapi menggenggam pas lutut. Nah, nanti disebutkan pada sifat ruku. Nah, kemudian tuma'nina, ya, tenang, sehingga tenang ruas-ruas tulang belakang, ya, fasiluhu, dan ruas-ruas tulang belakang, dan lurus. Jadi ketika ruku, turun ruku. Nah, untuk ruku jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa, dan jangan sampai tulang belakang belum lurus ataupun belum tenang kemudian sudah bangkit i'tidal. Dan tapi dan tuma'ninah dulu, ya. Nah, baik, sifat ruku. Qala syarahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadau kaffaihi ala rukbataihi, wa kana ya'muruhum bidzalika, wa amara bihi aidan al-musiya salati kama marra anifan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kedua tangannya di atas kedua lututnya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni para sahabat, dengan yang demikian, dan juga memerintahkan dengan hal itu orang yang sholatnya keliru sebagaimana telah berlalu tadi. Ya, jadi ingat, nah, sifat yang tadi, ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, kemudian tuma'nina, apa, tulang tulang ruas-ruas tulang belakang, ya, tenang dan lurus, kemudian dan meletakkan kedua tangan. Nah, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, ya, di atas lutut, ya, di atas tempurung lutut. Nah, wa kana yumakin yadaihi min rukbataihi kana qabidun alaihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan menggenggam atas keduanya. Nah, jadi ini genggam tempurung lutut tersebut. Jadi digenggam. Enam. Wa kana yufarrij baina asabihi wa amara bihi al-musya salati. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merenggangkan, yufarrij, merenggangkan di antara jari jemarinya. Dan memerintahkan hal itu kepada orang yang salatnya keliru. Fa qala idza raka'ta fa wa rahataika ala rukbataika thumma farrij baina asabika thumma umkut hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu. Surah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, rohataika, kedua telapak tanganmu, ala rukbataika, di atas kedua lututmu, thumma farij baina asabiika, kemudian renggangkanlah di antara jari jemarimu, renggangkan di antara jari jemarimu, kemudian kokohkanlah, unkus, kokohkanlah sehingga masing-masing atau tiap-tiap anggota mengambil posisinya. Nah, ketika ruku, nah jari jemarinya direnggangkan, nah menggenggam tempurung lutut direnggangkan, nah bukan dirapatkan, nah jadi renggangkan. Nah, wa kana yujafa au yujafi wa yanji mirfaqahi anjanbaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan dan mengeluarkan jafi, ya, merenggangkan atau menjauhkan dan mengeluarkan kedua sikutnya dari kedua sisinya. Dan sikut ketika ruku jangan ditempelkan di rusuk, ya, ditempelkan di rusuk, nah, tapi dikeluarkan, dijauhkan dari rusuk. Ya, nah, saya ingat-ingat ya, nanti kita praktekkan insya Allah. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu hatta law suba 'alaihi al-ma'u lastaqarra wa qala li musi salati fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika wamdud dhahraka wa makin li ruku'ika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, ya, membentangkan punggungnya dan meratakannya. Basapo membentangkan, membentangkan punggung, ya, dan meratakannya sehingga seandainya dituangkan air di atasnya lausuba, sehingga seandainya dituangkan alaihi di atas punggung alma yaitu air lastaqarra, air akan menetap, ya, benar-benar akan menetap atau tidak bergerak, ya, karena ratanya, jadi tidak mengalir ke depan ataupun ke belakang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada orang yang salatnya jelek, apabila kamu ruku maka jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan bentangkanlah punggungmu dan kokohkanlah rukumu. Ya. Wa kana la yusum la yasubbu ra'sahu wala yukni walakin baina dhalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menundukkan kepalanya, ya sumbu menundukkan, wala yukni dan tidak menengadahkannya atau mengangkatnya, walakin akan tetapi baina dhalika di antara yang demikian. Baik, ya kita ulangi. Dan dalam ruku, pertama tadi meletakkan tangan di atas, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, yakni telapak tangan. Ya, meletakkan tangan, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, yakni pada tempurung lutut. Ya, tempurung lutut. Ini bukan di atas, dan bukan di paha, bukan pula di betis. Ya, tapi pada tempurung lutut. Yang pertama, yang kedua, nah merenggangkan di antara jari jemari. Merenggangkan, menggenggam ya, menggenggam tempurung lutut dan merenggangkan jari jemari. Merenggangkan jari jemari. Nah, yang ketiga menjauhkan sikut dari rusuk. Ya, menjauhkan sikut dari rusuk. Nah, kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, nah meratakan tadi yang ke dua lewat ya, tumakninah ya, tumakninah. Dan yakni apa persendian tulang belakang dan sehingga tenang. Kemudian yang berikutnya meratakan punggung. Meratakan punggung, yakni ya tidak naik seperti tanjakan, tidak pula turun seperti jalan yang turun, tapi rata. Ya. Sehingga seandainya dituangkan air di atasnya, air tersebut nam tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meluruskan kepala dengan punggung, yakni tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Ya. Baik. Nah, bisa diingat ya. Ya, kita ulangi. Yang pertama meletakkan ya, kedua telapak tangan pada tempurung lutut. Ya. Dan menggenggam ya. Kemudian merenggangkan jari jemarinya. Renggang jari jemarinya. Nah, kemudian ya, menjauhkan siku dari rusuk. Baik, kemudian posisi punggung rata. Ya, rata, jangan naik jangan turun. Dan kemudian kepala rata dengan punggung. Ya, kepala rata dengan punggung. Jangan diangkat dan jangan diturunkan. Taib. Ya, siapa yang mau praktik? Ah, kalau Zakaria. Ah, menghadap ke arah sana biar kelihatan. Ini. Ya. Baik. Jari jemarinya direnggangkan. Oke, menggenggam. Ya. Angkat sedikit. Ya. Jadi tangannya menggenggam lutut. Ya. Tangan menggenggam lutut. Dan kemudian sikut. Ya. Kemudian ini punggungnya rata, ya. Nah, kepala rata dan punggung. Nah, jangan dinaikkan, maaf, afwan. Jangan dinaikkan, nah, jangan pula ditundukkan. Ya. Atau rukum misalkan lebih rendah. Yang demikian. Ya. Atau misalkan nanjak, ya. Nah, dan tangan, ya. Di sini di lutut, nah, jangan di paha. Ya. Jangan pula di betis. Ya. Nah. Baik, bisa mulai. Ya. Dan ya kurang lebihnya seperti itu, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Baik. Oh. Baik. Wujubu tumani nanti fir ruku'. Sampai tadi ada yang tanyakan enggak? Kalau ruku' yang sikutnya dekat dan terusuk. Ya. Ini sikutnya dekat terusuk. Nanti. Ya. Baik. Nah, nanti antum ya apa praktek di depan istri, gimana punggung saya sudah lurus belum? Nah, kalau tidak punya istri ya di cermin, ya, cermin atau depan teman. Nah, doi. Wujub tumakninati fi ruku', wajib tumakninah pada ruku'. Wa kana yadma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musya salati kama salaf awal al-fasl as-sabiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nam senantiasa tumakninah pada ruku' dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang sholatnya keliru, sebagaimana sudah berlalu, kama salaf, sebagaimana sudah berlalu, di awal fasal yang telah berlalu. Wa kana yaqul atimmu ruku'a wa sujuda. Fa walladhi nafsi biyadih. Inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Dan Nabi SAW mengatakan, sempurnakan ruku kalian dan sujud kalian. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku, min ba'di dhahri, dari belakang punggungku. Nah ini apa namanya, mujizat Nabi ya, bisa melihat enam kepada yang di belakangnya. Ya, enam. La arakum min ba'di dhahri. Benar-benar aku melihat kalian ya, dari belakang punggungku apabila kalian ruku dan apabila kalian sujud. Enam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan ruku, ya, yaitu seperti sifat tadi. Nah, waro arojulan layatimu ruku ahu wayan kiru fi sujudihi wahwa yusalli fakola lauma tahada ala halihi hadhi mada ala ghairi milati Muhammad wayan kiru solatahu kama yan kiru al gurab Adam. Mithlul ladzi la yatimu ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi mithlul ja'i alladzi ya'kul atamra wa tamratain la yughniyan anhu syai'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan pada sujudnya, sedangkan dia sedang sholat. Apa di sini? Nah, yang kiru, ya, yang kiru enam mematuk, ya, ini sama, tidak menyempurnakan sujudnya begitu. Seperti di penafsirannya di sini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, seandainya mati orang ini, ala dan ala hali hadhi dan di atas keadaannya ini, jadi dia dalam sholat dalam keadaan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, misalnya dia mati dalam keadaan seperti ini ya, mata ala ghairi millati Muhammad, dia mati di atas selain agama Muhammad. Yankiru sholatahu kama yankiru al-gurab adam, dia yankiru sholatnya, tidak menyempurnakan sholatnya seperti al-gurab. Ya, al-gurab itu burung gagak, ya, mematuk darah atau tergesa-gesa, ya, seperti yankiru itu mematuk al-gurab burung gagak. Ya, enam, Adam tergesa-gesa. Enam, jadi enam atau apa? Ya, makanan burung gagak lah. Mungkin burung gagak suka makan darah. Ya, enam. Baik. Jadi enam, ya ketika ruku ya jangan tergesa-gesa, ya Allahu Akbar, sami Allah, langsung bangkit lagi. Atau begitu juga sujud Allahu Akbar, langsung bangkit lagi. Tapi tumakninah dulu, sempurnakan ruku dan sujud tersebut, ya. Jangan seperti burung gagak ya, atau misalkan ayam yang mematuk makanannya. Ya, cepat. Nah. Semisal orang yang tidak menyempurnakan rukunya dan ya cepat dalam sujudnya, semisal orang yang lapar memakan satu atau dua kurma, ya alladzi ya'kulu tamrata wa tamratain, yang memakan satu atau dua kurma, la yughniyani anhu syai'an, maka tidak mencukupinya ya, tidak mengenyangkannya. Enam, jadi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholatnya tidak berfaedah. Seperti orang yang sedang lapar, maka dikasih satu atau dua kurma, ya tidak mengenyangkan. Ya, tidak mengenyangkan. Seperti itu. Ya, enam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam an anqara fi salati nakra diq wa an al tafta iltifatu au iltifata sa'lam wan aqi wan aqiya ka'il qorn. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalili, kekasihku ya, seperti pada apa umdatul ahkam, kekasihku sallallahu alaihi wasallam melarangku nam untuk aku nam cepat-cepat atau tergesa-gesa dalam sholatku seperti ayam makan makanannya. An-an-koro seperti tadi atas, tergesa-gesa cepat dalam sholatnya. Nah, seperti dik, apa dik itu? Ayam, ayam ya? Ya, ayam jago makan makanannya. Nakro ya, nakoro ya, atau nakoro makanannya. Dan melarangku dari aku beriltifat menengok ya, menengok seperti menengoknya apa serigala ya. Dan di dalam sholat tengok kanan tengok kiri, nah, tidak boleh. Dan melarangku untuk ik'a seperti ik'anya kera atau monyet, seperti duduknya monyet. Yang memperhatikan duduknya monyet ya, seperti ik'anya apa, anjing yang sudah berlalu ya, apa namanya, menempelkan nih pantatnya ya, kemudian menegakkan kakinya, betisnya ya, menegakkan betisnya dan dengan pahanya. Nah, kalau antum perhatikan anjing duduk kan seperti itu ya. Ya. Nah. Baik, atau apa namanya? Ya. Saya enggak tahu kalau duduknya monyet bagaimana. Nah, seperti duduknya anak kecil ya. Nah, jadi menempelkan pantatnya di lantai, kemudian menegakkan kakinya. Ya, kakinya ditegakkan. Ya, nah, ini ik'a yang dilarang. Nanti ik'a yang diperbolehkan yaitu duduknya apa, bokongnya pantatnya di atas tumit, itu yang diperbolehkan. Yang dilarang itu ya pantatnya, bokongnya nempel di lantai, kemudian ini kaki ya, kaki ini ditegakkan. Nah, tapi itu ik'a yang dilarang. Wa kana yaqul aswa'un nasi sarqatan alladhi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Qala la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling jeleknya manusia curiannya adalah yang mencuri pada salatnya. Paling jeleknya manusia curiannya adalah dan dia mencuri dari sholatnya. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana orang mencuri dari sholatnya? Kata Rasulullah SAW, dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Jadi belum tuma'nina sudah bangkit. Sujud belum tuma'nina sudah bangkit. Nah, wa kana yusalli falamiha bimuakhir aynaihi ila rajulin la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujudi. Falamansarafa qala ya ma'asyarul muslimin, innahu la salata liman la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa kana yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Falamiha bi muakhiri ainaih. Nabi melihat dengan sudut matanya. Melihat ya, dengan sudut matanya kepada seseorang yang tidak menyempurnakan atau tidak meluruskan tulang punggungnya. La yuqimu shalbah. Tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Fi ruku'i wa sujudi, ketika ruku dan sujud. Maka ketika selesai salat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sekalian kaum muslimin, ya masyarul muslimin, sekalian kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Nah, wa qala fi hadisin akhar la tujzi sholatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i wa sujudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, tidak diperbolehkan sholat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tidak diperbolehkan sholat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Taib, ilahuna. Sampai sini ada yang tanya kan? Baiklah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala kulli hal, kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya adalah ibadah salat, ya, berusaha untuk sebaik mungkin, ya, berusaha untuk mencocoki sifat salat Nabi dan dikatakan oleh sebagian salaf itu, jadikanlah salatmu seakan-akan sholat yang terakhir. Jadikanlah sholatmu seakan-akan sholat yang terakhir, sehingga dalam sholat itu benar-benar tuma'ninah, ya, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Nah, kalau kita antri vaksin saja sabar menunggu, ya, sabar menunggu antrian, ya, tidak berani protes, tidak berani menyerobot, ya. Nah, padahal itulah aturan manusia, ya, aturan manusia antri. Maka dalam kita melaksanakan ibadah, maka tenanglah, ya, tuma'ninah lah. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rabb semesta alam. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena hal-hal yang akan mengganggu pikiran ataupun mengganggu dalam salat tersebut, hendaklah diusahakan ditiadakan, ya, ditinggalkan. Ya, nah. Kalau misalkan lapar, ya makan dulu. Kalau misalkan mengantuk, ya tidur dulu. Kalau misalkan terasa berat atau apa, buang air besar, buang air kecil, ya lakukan apa, buang hajat dulu, ya. Nah, kalau mungkin sedang masak, matikan dulu kompor. Nah, kalau misalkan pintu terbuka, ya mungkin ditutup dulu, ya, jangan sampai sedang sholat nanti ingat, jangan-jangan nanti ada orang masuk, ya, mencuri dan seterusnya. Ya, ala kulli hal. Nah, atau demikian juga mungkin mungkin anak-anak, ya, ribut dan seterusnya misalkan. Ya, ala kulli hal, berusaha di dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut sebaik-baik. Ya, sebaik-baik. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab, kita cukup sampai di sini. Bagaimana? Afan, sip, ana mau tanya mungkin pelajarannya sebelum memasuki pelajaran itu, ana tanya mendahulukannya terkait dengan masalah selesai sholat kemudian berzikir. Berzikir la ilaha illallah pada ulah syarikat, sholatnya kan 5 waktu, dan la ilaha illallah ulah syarikat lah ini, itu dia jumlahnya berapa pada setiap 5 waktu tersebut? Mungkin ada perbedaannya subuh atau maghrib atau dzuhur atau asar, atau dia rata-rata sama-sama banyak jumlahnya? Sudah inam ya, itu pada bab zikir setelah sholat, ya. Iya, nah. Zikir setelah sholat pada sebagian riwayat hadis itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Ada tambahan itu pada sholat subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, baca 10 kali. Pada sholat-sholat yang lainnya biasa saja, sekali. Tadi zikir setelah sholat itu banyak, ya, zikir setelah sholat itu banyak. Jadi seandainya antum membacanya sebagian juga tidak mengapa. Kalau antum mau baca semua, ya silakan, tidak mengapa. Ya. Seandainya mencukupkan dengan la ilaha apa tasbih, tahmid dan takbir 33 pun selain berdiri, silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah. Jadi ya ala kulli hal, masalah zikir setelah salat tersebut tinggal antum baca pada buku-buku yang menjelaskan tentang zikir setelah salat. Ada pada buku apa? Zikir-zikir harian juga ada. Ya. Misalkan mau pada kitab fikihnya apa Umdatul Ahkam juga ada, Bulughul Maram juga ada, Nailul Autar juga ada. 6 ya. Ala kulli hal, 6 zikir setelah suatu ya banyak. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah salat subuh 10. Setelah salat maghrib 10. Dalam posisi tidak merubah posisi duduk dari tasyahud. Pada salat-salat yang lainnya sekali saja. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat nanti belum waktu datangnya, belum tiba pesannya.